Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Dia berikan dengan lafaz alhamdulillah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada seorang laki-laki bernama Abdullah. Nama ayahnya Mubarak. Maka nama lengkapnya Abdullah Ibnul Mubarak dan dia seorang ahli hadis. Abdullah bin Mubarak berkata, saya berada bersama Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas juga ahli hadis yang menulis kitab Al-Muwatta. Makam beliau di Baqi, kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ketika Imam Malik bin Anas meriwayatkan hadis, lalu kemudian tiba-tiba ia disengat kalajengking. Berapa kali? 16 kali sengatan. Raut wajah Imam Malik berubah. Namun dia tetap bersabar menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak menghentikan hadis itu walaupun satu dua. Dia terus mengajarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika selesai dari majelis itu, semua orang sudah kembali. Lalu saya, Abdullah bin Mubarak bertanya kepada Imam Malik bin Anas. Wahai Abu Abdullah, mereka tidak menyebut nama. Wahai Malik tidak, tapi yang dipanggil adalah kunyah. Wahai Abu Abdullah, aku lihat keajaiban pada dirimu hari ini. Kenapa engkau tetap sanggup menyampaikan hadis? Padahal engkau sudah disengat kalajengking sebanyak 16 kali sengatan. Apa jawab Imam Malik bin Anas? Aku bersabar karena aku mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Imam ahli hadis, Imam Darul Hijrah, Imam tempat Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengambil riwayat-riwayat dari seorang ulama besar bernama Malik bin Anas. Imam Syafi'i mengambil hadis itu dari Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas mengambil dari gurunya Abu Zinad. Abu Zinad mengambil dari Al-A'raj. Al-A'raj mengambil dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersambung sanad hubungan keilmuan dengan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi al-ilmu laisa bikathrati riwayat. Ilmu bukanlah karena orang banyak meriwayatkan qala fulan qala fulan qala fulan hadatsana fulan akhbarana fulan. Tapi ilmu adalah ketika dia ada dalam aplikasi akhlak. Walaupun beliau tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun yang dibaca adalah hadisnya, walaupun yang dibaca adalah riwayatnya, tapi pengagungannya luar biasa. Imam Malik bin Anas kalau dia akan mengajarkan hadis, dia pakai pakaian yang paling dia sukai, yang paling dia banggakan. Dia pakai minyak wangi, parfum atar. Lalu kemudian dia pula berwudu. Kemudian sebelum mengajar itu beliau melaksanakan sholat sunat. Lalu kemudian setelah itu barulah dia duduk. Sungguh pun demikian tetap diuji juga dengan ujian yang luar biasa. Pada saat mengajar itu datang kalajengking. Entah datang dari mana. 16 kali sengatan. Tidak ada perubahan. Dia tetap sampaikan. Karena pengagungan kepada Rasulullah SAW. Betapa rasa sakit dikalahkan oleh rasa kemuliaan. Betapa sakitnya orang yang pernah merasakan sengatan kalajengking akan dapat merasakan bagaimana sakit yang pernah dirasakan oleh Imam Malik bin Anas. Tapi ternyata ada yang lebih hebat dari rasa sakit. Ada yang mengalahkan rasa sakit. Bagaimana logikanya? Seorang ibu yang baru saja melahirkan anak, saat dia menggendong anak itu dia akan tersenyum. Laki-laki yang melihat perempuan yang baru melahirkan anak heran. Katanya melahirkan anak itu meregang nyawa. Nyawa menjadi taruhannya, bagian dari tubuhnya sobek, uratnya putus, darahnya tumpah. Tapi kenapa dia bisa tersenyum? Karena ternyata cinta, kasih sayang mengalahkan rasa sakit. Begitu juga dengan kematian. Katanya kematian itu amat sangat sakit. Seperti tebasan pedang di tempat yang sama. Seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Tapi mengapa saat dibuka penutup wajah, ada orang yang mati, syahid, dalam keadaan tersenyum? Ternyata sebelum rasa sakit itu datang, malaikat sudah mengepakkan sayapnya, menunjukkan di mana tempatnya. Oleh sebab itu dia disebut dengan syahid, orang yang melihat tempatnya sebelum malaikat maut mencabut nyawanya. Ada yang mengalahkan sakit, rasa bahagia. Ada yang mengalahkan rasa sakit, rasa cinta kepada anak. Ada yang mengalahkan rasa sakit, rasa senang karena melihat tempat di dalam surga. Ada yang mengalahkan rasa sakit, rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Mengapa kita tidak mencintainya? Karena kita tidak mengenalnya. Mengapa kita tidak mengenalnya? Karena waktu dan zaman kita yang terlampau jauh dengannya. Apakah Imam Malik bin Anas berjumpa dengan Nabi? Tidak. karena Imam Malik bin Anas meninggal pada tahun 179 Hijrah, hampir 200 tahun jarak mereka. Lalu mengapa dia cinta? Belajar dari para guru-guru, al-ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Tidak ada beda antara kita dengan Imam Malik bin Anas. Beliau manusia, kita manusia. Beliau makan, kita makan. Beliau hidup, kita hidup. Beliau tidur, kita tidur. Apa yang membedakan? Memori kepalanya diisi dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Beliau mengenal bagaimana para sahabat memuliakan Nabi SAW. Walaupun sudah meninggal dunia, hanya membacakan hadis-hadisnya saja, tetap kemuliaan itu beliau lanjutkan. Dan yang meriwayatkan cerita ini, kisah ini juga orang yang luar biasa bernama Abdullah ibnu Al-Mubarak. Abdullah ibnu Al-Mubarak masyhur dengan zuhudnya, dengan ibadahnya. Mereka adalah orang-orang yang dijanjikan Nabi SAW. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad adalah zamanku. Thumma alladhina yalunahum, satu abad setelah itu. Thumma alladhina yalunahum, satu abad setelah itu. Abad yang mulia, satu abad setelah itu, satu abad setelah itu. Tiga masa ini disebut dengan salaf. Mereka adalah salafus salih, orang-orang yang bersahabat karena Allah, orang-orang yang hidup karena melanjutkan tuntunan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan, walaupun zaman kita tidak sezaman dengan mereka, tapi ketika kita mengikuti tradisi yang mereka lakukan, kita juga akan dapat merasakan yang pernah mereka rasakan dulu. Di hari baik, bulan mulia, mari kita senantiasa mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Mari kita luangkan waktu untuk mengenal Nabi Muhammad SAW melalui buku, melalui pengajian, melalui tausiah. Karena dengan mengenal di bulan suci dan agung mulia ini, mudah-mudahan membangkitkan rasa cinta dan sayang kita, sehingga seberat apapun yang kita alami akan terasa ringan, karena cinta mengalahkan rasa sakit. Mudah-mudahan semoga ini terlaksana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.